Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Ini merupakan hadis yang ke-15. Di antara hadis-hadis tentang al-asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala di dalam kitab ini. Berikutnya penulis Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan wa qawli, dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, lamma rafa'a sahabatu aswatahum bidzikr, ketika para sahabat mengeraskan suara mereka dengan zikir, berzikir kepada Allah dengan suara yang keras. Beliau mengatakan kepada mereka, ayuhan nas yarba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban innama tad'una samian basiran qariban innal ladhi tad'unahu aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilatihi. Muttafaqun alaih. Ayuhan nas, wahai manusia, irba'u ala anfusikum, kasihanilah diri kalian, bersikap lembutlah terhadap diri kalian. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban, karena sungguh kalian tidak menyeru sembahan yang tuli, tidak pula sembahan yang ghaib, jauh. Innama tad'una samian basiran qariban, yang kalian seru hanyalah sembahan yang maha mendengar, maha melihat, dan maha dekat. Innal ladzi tad'unahu aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilatihi. Sungguh sembahan yang kalian seru lebih dekat dengan seseorang dari kalian daripada leher ontanya sendiri. Ya, daripada leher ontanya sendiri yang sedang dia tunggangi. Maka Allah Subhanahu wa taala lebih dekat dengan orang tersebut dibandingkan dengan leher onta yang dia tunggangi. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dapat kita lihat hadis ini masih seputar sifat al-qurb, sifat dekat bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis-hadis sebelumnya tentang sifat ma'iyah, sifat kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, dan sifat al-qurb, kedekatan Allah. Demikian pula disebutkan dalam hadis ini beberapa sifat Allah taala yang lain. Terkait dengan hadis ini, para sahabat radhiyallahu anhum disebutkan bahwa mereka bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah perjalanan, dalam suatu perjalanan. Ya, ketika mereka mendaki, jalannya mendaki, maka mereka bertakbir kepada Allah sebagaimana itu disunnahkan ketika safar. Dan ketika jalannya turun, mereka bertasbih kepada Allah. Ini juga disunnahkan bagi seorang musafir. Nah, para sahabat radhiyallahu anhum, ya, ternyata terlalu mengeraskan suara mereka ketika berzikir kepada Allah Ta'ala di perjalanan tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan mereka, ayuhan nas irba'u ala anfusikum. Wahai manusia, irba'u, yani hawinu. Lakukanlah hal yang mudah, yang gampang, jangan memberat-beratkan diri kalian sendiri. Jangan memberatkan diri kalian sendiri. Kasihanilah diri kalian. Yarba'u yani yarfaqu. Ya. Bersikap lembutlah, haluslah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa innakum. Ungkapan fa innakum menunjukkan ta'lil, alasan. Ya, kenapa ya harus mengasihani diri sendiri? Jangan terlalu keras di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innakum, beliau menerangkan sebabnya, karena sungguh kalian la tad'una asamma wa la ghaiban. Tidaklah sedang menyeru zat sembahan yang asam. Asam yakni la yasma' tuli, tidak bisa mendengar. Wa la ghaiban la yara. Demikian pula kalian tidak menyeru zat sembahan yang ghaib, yang jauh dari kalian, yakni la yarakum, tidak melihat kalian. Ya. Sehingga asam tidak mendengar, ghaib jauh sehingga tidak melihat kalian. Naam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala yang kalian seru itu tidak asam, demikian juga tidak ghaib. Ya. Tidak tuli, tidak, sehingga tidak mendengar doa kalian, zikir kalian. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala bukan zat yang ghaib, jauh dari kalian. Bagi Allah kalian itu jauh, tidak. Bagi Allah kalian itu dekat. Allah Maha melihat kalian. La tad'una asamma wa la ghaiban. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan sifat yang berlawanan dengan sifat yang beliau nafikan dari Allah taala. Kalian tidak menyeru Allah asamma, yang zat yang tuli dan zat yang tidak melihat kalian. Namun innama tad'una sami'an basiran qariban. Kalian hanyalah menyeru sembahan yang Maha mendengar, lawan dari asam. Basiran, Maha melihat, lawan dari ghaib. Karena ghaib jauh, tidak hadir sehingga tidak melihat. Qariban, Maha dekat. Kalian menyeru sembahan yang Maha dekat. Naam. Ya, sehingga sebagaimana prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam bab al-asma' wa sifat yang pernah kita pelajari, sifat salbiyah, sifat kurang, cela, aib yang dinafikan dari Allah taala, maka tujuannya, maksudnya adalah untuk menetapkan sifat sempurna yang berlawanan dengannya. Ya, ketika dinafikan suatu sifat kurang, sifat kekurangan, sifat kelemahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka maksudnya adalah untuk menetapkan sifat sempurna yang berlawanan dengan sifat kurang tersebut, sifat lemah tersebut. Demikian pula hadis ini dinafikan dari Allah taala sifat kurang, yaitu as-samam, tuli, tidak mendengar, dan ghaibah, jauh, tidak melihat. Maka ditetapkan sifat sempurna yang berlawanan dengannya, innama tad'una sami'an basira qariban. Kalian hanyalah menyeru sembahan yang Maha mendengar, Maha melihat, lagi Maha dekat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran yang semakin jelas untuk semakin memahamkan kita betapa dekatnya Allah Subhanahu wa taala dengan kita. Innal ladzi tad'unahu aqrabu ila ahadikum min 'unuqi rahilatihi. Sungguh sembahan yang kalian seru itu lebih dekat dengan salah seorang dari kalian dibandingkan dengan leher ontanya sendiri yang sedang dia tunggangi. Allah Subhanahu wa taala Maha dekat, qaribun jiddan. Naam. Sebab bisa kita bayangkan seseorang yang sedang menunggangi hewan tunggangannya. Tentu leher hewan tunggangannya sangat dekat, dan ternyata Allah Subhanahu wa taala lebih dekat dengannya dibandingkan dengan leher hewan tunggangannya itu. Naam. Namun ya, perlu kita pahami la munafah. Tidak ada pertentangan antara sifat ulu dengan sifat al-qurb bagi Allah taala. Tidak ada pertentangan antara sifat qurb, sifat dekat. Allah Subhanahu wa taala dekat dengan makhluk, ya, dengan sifat al-'ulu. Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi di atas seluruh makhluk. Ya. Sebab kedekatan Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah dengan kedekatan zat. Bukan dengan kedekatan zat. Sebab Allah Subhanahu wa taala zatnya maha tinggi di atas seluruh makhluk. Kedekatan Allah Subhanahu wa taala dengan kita adalah bisam'ihi, dengan sifat pendengarannya. Wa basarihi, dengan sifat penglihatannya. Wa qudratihi, demikian juga kemampuan dan kekuasaannya. Allah Subhanahu wa taala dekat dengan kita semua dengan pendengarannya, penglihatannya, kekuasaannya, ya, dan ilmunya, sehingga sangat dekat dengan kita. Dan tidak ada bedanya bagi Allah taala antara yang jauh, antara makhluk yang jauh dengan makhluk yang dekat dengan Allah. Ya, semuanya dekat dengan Allah, tidak ada bedanya. Allah maha melihat makhluk yang jauh sebagaimana melihat makhluk yang lebih dekat. Allah maha mendengar dan maha mengetahui makhluk yang jauh, ya, sebagaimana Allah maha melihat dan mengetahui makhluk yang dekat. Maha melihat, maha mendengar dan mengetahui makhluk yang lebih dekat, tidak ada bedanya. Sehingga semuanya dekat dengan Allah. Ya, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-qurb, maha dekat. Naam. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala maha tinggi, sangat tinggi di atas langit yang ketujuh, di atas arsy-Nya. Namun di sisi yang lain Allah Subhanahu wa taala maha dekat dengan kita dengan pendengarannya, penglihatannya, ilmunya, kekuasaannya, dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lain. Naam. Kemudian hadis ini memberikan faedah kepada kita bahwa kita tidak perlu, ya, terlalu mengeraskan suara kita di dalam berzikir. Sebab Allah Subhanahu wa taala ya'lamu sirra wan najwa. Allah Subhanahu wa taala maha dekat dan maha mengetahui, maha mendengar baik suara yang lirih, bisik-bisik, ya, maupun suara yang keras, ya, sehingga sama saja bagi Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, menyukai hal-hal yang ringan bagi kita, memudahkan kita, sehingga jangan terlalu keras. Di dalam hadis ini juga terdapat beberapa faedah yang lain. Di antaranya adalah ada beberapa sifat salbiyah, yaitu sifat kurang. Sifat salbiyah yaitu sifat kurang yang dinafikan dari Allah taala, yaitu sifat somam dan sifat ghaibah. Sifat somam, tidak mendengar, tuli, dan sifat ghaibah, jauh, tidak hadir. Ya. Sifat salbiyah yang dinafikan dari Allah taala tujuannya seperti tadi, untuk menetapkan sifat sempurna yang berlawanan dengannya. Kemudian faedah yang lain yang dapat kita simpulkan pula adalah yambaghi lil insan an la yashqa ala nafsihi fil ibadah. Ya, sepatutnya seseorang tidak terlalu, ya, membebani dirinya, memberat-beratkan dirinya di dalam perkara ibadah. Ya, sebab ketika terlalu membebani diri, perhatikan, terlalu membebani diri bukan maksudnya santai, bukan maksudnya malas, tapi terlalu membebani diri, maka dirinya akan lelah, jemu, bosan, dan akan berpengaruh pada jiwanya dan tubuhnya. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan iklafu minal amali ma tutiqun fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Ya, iklafu, ya, bebanilah diri kalian dengan amalan yang kalian sanggupi, karena sesungguhnya Allah tidak akan jemu sampai kalian jemu. Nah, sehingga semestinya bagi seseorang untuk mensiasati dirinya. Ya. Ketika dia mendapati kemudahan dari Allah untuk beribadah dan semangat, manfaatkan kesempatan tersebut. Namun ketika melemah, ya, selama itu bukan perkara wajib yang dia tinggalkan, Ya, maka dia bisa mengalihkan dirinya, memanfaatkan waktunya untuk ibadah lain yang dimudahkan. Selama itu bukan ibadah wajib. Kalau ibadah wajib ya harus dikerjakan. Tapi kalau bukan ibadah wajib, ya dia berusaha untuk mengalihkan dengan perkara lain yang juga bermanfaat. Nah, kemudian, ya seperti tadi, di antara faedah yang dapat kita ambil adalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala al-Qurb. Ini sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan juga di dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ayat ini juga menetapkan sifat Al-Qurb bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku, kepadamu tentangku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku adalah dekat. Namun para ulama menerangkan, ya, sifat dekat yang disebutkan, ya, sifat dekat yang disebutkan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam dalil, ya, ada dua macam. Macam yang pertama adalah al-qurbul khas, kedekatan khusus dengan hamba-hambanya yang Allah cintai. Kedekatan khusus dengan makhluk tertentu, makhluk tertentu yang Allah cintai. Kedekatan macam yang pertama ini yang dimaksudkan adalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedekatan yang merupakan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kedekatan yang merupakan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yakni bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang dekat. Ya, dengan ilmunya, dengan pertolongannya, dan terusnya. Macam yang kedua adalah al-qurbul 'am. Kedekatan yang umum, luas untuk seluruh makhluk. Kedekatan yang luas untuk seluruh makhluk. Nah, ketika disebutkan macam yang kedua ini di dalam dalil, Allah dekat dengan seluruh makhluk. Ya, siapapun dia, seperti di dalam firman Allah Ta'ala, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat dengannya. Ya, dibandingkan dengan hablul warid. Jadi dibandingkan dengan urat. Ya, urat nadinya sendiri. Nah, kata para ulama, ketika disebutkan al-qurb, kedekatan macam yang kedua ini, kedekatan dengan semua makhluk, bukan makhluk-makhluk tertentu yang Allah cintai, ini kedekatan am, maka yang dimaksudkan di dalam dalil, yang dimaksudkan dalam dalil, adalah qurbu malaikatillah, kedekatan para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedekatan para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan yang dimaksud dalam dalil, bukan kedekatan sendiri, kedekatan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Ini bukan maksudnya Allah tidak memiliki sifat qurb, dekat. Tetapi untuk memahami, ya, siapa yang dimaksud di dalam dalil dengan sifat dekat ini. Ketika yang disebutkan dalam dalil adalah al-qurbul khas, kedekatan yang bersifat khusus dengan makhluk tertentu yang Allah cintai, maka yang dimaksud adalah Allah sendiri. Namun ketika yang disebutkan di dalam dalil adalah al-qurbul 'am, kedekatan yang bersifat umum untuk seluruh makhluk, tidak hanya makhluk tertentu yang Allah cintai, maka yang dimaksud, ya, adalah para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa menafikan kedekatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk. Ini sekedar untuk memahami dalil. Seperti tadi, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat dengannya, ya, orang yang hendak meninggal ini, dibandingkan dengan urat nadinya. Ini para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala mendekat dengan orang tersebut yang hendak meninggal. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id, di dalam ayat yang lain. Ya, ketika dua malaikat, ya, duduk dari arah kanannya dan arah kirinya. Ini malaikat dekat. Ini sekedar untuk memahami dalil. Biasanya ketika disebutkan kedekatan yang bersifat umum untuk seluruh makhluk, ya, bukan makhluk tertentu yang Allah cintai, maka yang dimaksud adalah malaikat. Malaikat itu dekat dengan makhluk tersebut, dengan para makhluk. Nah, kemudian di antara faedah yang dapat kita petik pula dari hadis ini adalah darbul masal. Ya. Dianjurkan bagi kita untuk memberikan perumpamaan-perumpamaan untuk memahamkan pendengar, perumpamaan, permisalan. Ya. Dengan perumpamaan yang paling mudah untuk difahami oleh pendengar. Ya. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ingin memahamkan kepada para sahabat betapa dekatnya Allah Subhanahu wa taala dengan mereka ketika mereka berzikir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan yang sedang mereka alami di dalam safar, yaitu hewan tunggangan. Innal ladzi tad'unahu aqrabu ila ahadikum min 'unuqi rahilatih. Sesungguhnya Allah lebih dekat. Sesungguhnya Allah yang kalian seru itu lebih dekat dengan seorang dari kalian dibandingkan dengan leher ontanya yang sedang dia tunggangi. Jadi perumpamaan yang ada di hadapan pendengar. Ya. Sehingga tidak terlalu jauh untuk membayangkan. Tapi memang ada di hadapan mereka, onta-onta mereka. Intinya perumpamaan untuk memahamkan dan diambil perumpamaan dari yang ada di hadapan mereka. Kemudian kita lanjutkan dengan hadis yang berikutnya. Hadis berikutnya ini tentang ru'yatul mu'minin li rabbihim yaumal qiyamah. Kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Pembahasan ini sudah kita bahas ya di dalam ayat tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Namun penulis rahimahullah kembali menyebutkan hadis seputar itu. Ru'yatul mu'minin li rabbihim, kaum mukminin melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Beliau rahimahullah mengatakan wa qawlih, dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badr la tudhamuna fi ru'yatih fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa salatin qabla ghurubiha faf'alu. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum satarawna rabbakum. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian. Kama tarawna al-qamar. Yeah. Sebagaimana ketika kalian melihat bulan. Sesungguhnya kalian akan melihat Allah Rabb kalian sebagaimana ketika kalian melihat bulan Lailatul Badr di malam bulan purnama. La tudhamuna fi ru'yatih. Kalian tidak akan terzalimi. Kalian tidak akan terzalimi, teraniaya di dalam melihatnya. Fa in istata'tum, maka jika kalian mampu, alla tughlabu, untuk tidak terkalahkan, ala salatin qabla tulu'i syamsi, untuk tidak terkalahkan ya, dari salat sebelum terbitnya matahari dan salat sebelum terbenamnya matahari, faf'alu, maka kerjakanlah kedua salat tersebut. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. 6. Hadis yang sahih ini, ya, hadis yang sahih ini atau hadis-hadis semacam ini tentang ru'yatul mu'minin li rabbihim yaumal qiyamah, kaum mukminin pasti akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Hadis-hadis tentang ini mutawatir. Ya. Hadis-hadis tentang hal ini mutawatir. Mutawatir yakni jalur hadisnya sangat banyak. Saking banyaknya tidak ada sedikit pun kemungkinan hadis tersebut salah, dipalsukan, bohong, tidak ada kemungkinan. Ya. Karena saking banyaknya jalur, sebagaimana misalkan ada sebuah peristiwa yang terjadi di suatu tempat, kemudian banyak orang menyampaikan kepada kita, banyak informan, ya, yang para informan itu datang dari berbagai arah, tidak mungkin mereka bersepakat untuk berbohong. Tidak mungkin mereka bersepakat untuk berbohong, mengada-ada cerita. Maka kita yakin bahwa peristiwa itu benar adanya. Demikian pula hadis mutawatir, ya, sebagaimana ya informasi tentang peristiwa di suatu tempat seperti tadi. Hadis mutawatir jalurnya sangat banyak. Ya, bukan hanya perawinya banyak, tapi jalur-jalurnya sangat banyak. Tidak mungkin hadis tersebut bohong dan dipalsukan. Ya, di samping sifatnya mutawatir, hadis tentang hal ini juga diperkuat oleh ayat-ayat yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat di dalam jannah. Ya. Seperti firman Allah taala, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah 'ala al-ara'iki yanzurun lilladziina ahsanul husna wa ziyadah lahum ma yasha'una wa fiha wa ladaina mazid. Kemudian dapat kita lihat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innakum satarawna rabbakum. Di dalam kalimat ini setidaknya terdapat dua ta'kid, dua penekanan, penegas, penguat, menunjukkan bahwa berita ini benar-benar terjadi pada hari kiamat nanti. Ta'kid, penegas yang pertama adalah kata inna. Seperti yang kita ketahui, penegas semacam ini seperti inna tidak boleh disebutkan sembarang di setiap keadaan. Ya, innahu kada enggak boleh, kecuali ketika memang membutuhkan penegas. Ya, demikian juga penegas yang kedua adalah huruf sin pada satarauna rabbakum. Sin artinya adalah akan. Kata para ulama, asin di samping menunjukkan tanfis, akan, demikian juga terkandung di dalamnya makna ta'kid, yakni benar-benar akan terjadi. Ya, sin menunjukkan makna ta'kid juga, akan terjadi. Maka setidaknya terdapat dua penegas di dalam kalimat ini. Innakum satarawna rabbakum, sungguh benar-benar kalian akan melihat Allah, Rabb kalian. Nah. Kemudian satarauna rabbakum, yakni yang dimaksud dengan ru'yah di sini adalah ru'yah bil absar, bukan ru'yah bil qalb. Yang dimaksud dengannya adalah ru'yah bil absar bil ayun, melihat dengan mata secara langsung, menyaksikan dengan mata, bukan ru'yah bil qalb, melihat dengan qalbu, yang artinya memandang dengan kalbu, memikirkan, membayangkan, dan semisalnya. Tidak. Benar-benar dengan al-uyun. Nah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kama tarawna al-qamara lailatal badr, sebagaimana kalian melihat bulan. Ya, di malam bulan purnama. Ya. Kata al-qamar, bulan, kata para ulama, bulan disebut dengan qamar itu ya di malam yang keempat, tanggal 4 bulan Hijriah dan seterusnya. Ya, sehingga kalau tanggal 1 masih malam yang pertama, ya malam tanggal 1. Ya, malam yang pertama dalam bulan Hijriah. Demikian juga malam yang kedua, malam yang ketiga. Itu belum disebut qamar, namun disebut hilal. Ya, misalkan hilal Ramadan. Hilal bulan Ramadan. Disebut hilal Ramadan kapan? Di malam hari yang pertama, malam hari yang kedua, dan malam hari yang ketiga. Itu masih disebut hilal, tidak disebut qamar. Disebut qamar itu dimulai dari malam yang keempat. Nah. Kama tarawna al-qamara laylatal badr, sebagaimana kalian melihat qamar, bulan, laylatal badr, di malam bulan purnama. Ya. Al-badr, ya, bulan purnama, maknanya jelas dalam bahasa kita, yakni ketika bulan itu terlihat utuh. Ya, terlihat utuh. Tidak ada sedikit pun darinya yang tidak terlihat. Jadi utuh. Nah, kapan bulan purnama itu terjadi? Bulan purnama terjadi itu biasanya al-lailatul rabi'ah. Al-lailatul rabi'ata asyrah wal khamisata asyrah. Di malam ke-14, tanggal 14 atau tanggal 15. Ya. Dan kadang-kadang ya di tanggal 13 itu sudah terlihat purnama. Sudah terlihat badar. Jadi tanggal 14 dan 15 biasanya. Dan terkadang tanggal 13 sudah terlihat. Nah, ketika terjadi bulan purnama, ya, bulan purnama tersebut, yushriq ma'ghuru bisyams. Muncul, terbit, ketika matahari terbenam. Jadi ketika matahari terbenam di arah barat, ya, bulan purnama itu muncul di arah timur. Dari arah timur. Ya. Kemudian bulan purnama tersebut akan terbenam di arah barat ketika matahari muncul di arah timur. Jadi 180 derajat. Berlawanan ya, 180 derajat ya. Matahari terbenam di arah barat, saat itu pula bulan purnama muncul di arah timur. Ya, arah 180 derajat kan berlawanan. Kemudian matahari muncul terbit di arah timur, bulan purnamanya tenggelam di arah barat begitu. Ini ketika bulan purnama terjadi. Ini menunjukkan sangat-sangat jelas bulan purnama itu, ya sangat jelas. Sebab matahari terbenam, bulan purnama sudah langsung terlihat. Sangat jelas. Ini akan semakin menggambarkan kepada kita, semakin jelas menggambarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan dilihat oleh kaum mukminin sangat jelas. Sebagaimana jelasnya kita melihat bulan purnama. Matahari terbenam, bulan purnama sudah muncul, sudah terbit. Ya, dan bulan purnama ya terbenam ya ketika matahari terbit. Menunjukkan semalaman bulan purnama itu terlihat sangat jelas. Kemudian perlu kita pahami tashbih yang dimaksudkan di sini, tashbih penyerupaan, penyamaan, kama tarawnal qamar lailatal badr, kalian sungguh akan melihat Rabb kalian Allah sebagaimana ketika kalian melihat bulan di malam bulan purnama. Apa yang dimaksud dengan tashbih di sini? Apa yang diserupakan di sini? Jawabannya, yang diserupakan di sini bukan Allah diserupakan dengan bulan, bukan. Yang diserupakan di sini adalah ru'yatullah dengan ru'yatul qamar. Adalah ya, ru'yah, penglihatan. Ketika kita memandang Allah seperti ketika kita memandang bulan. Jadi penglihatan kita, ya, pandangan kita, ru'yah, perbuatan melihat. Perbuatan kaum mukminin melihat Allah itu seperti perbuatan kita melihat bulan. Ya, sehingga ini termasuk apa? Tajbih. Ar-ru'yah bir-ru'yah. Menyerupakan penglihatan dengan penglihatan. Menyerupakan perbuatan melihat dengan perbuatan melihat. Bukan tajbih al-mar'i bil-mar'i. Bukan menyerupakan objek yang dilihat. Jadi Allah itu sama seperti bulan itu. Tidak, bukan itu yang dimaksud. Nah, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badr. Nah, kemudian sehingga ma pada kama ini merupakan ma al-masdariyah. Ma al-masdariyah yakni yang mentakwil fi'il setelahnya menjadi masdar. Maknanya adalah satarawna rabbakum paru'iyatikum lil qamar lailatal badr. Satarawna rabbakum, sungguh kalian akan melihat Rabb kalian Allah. Karu'yatikum, sebagaimana kalian melihat, sebagaimana perbuatan kalian melihat al qamar. Al qamar, bulan, lailatal badr, di malam purnama. 6. Sudah pernah kita pelajari ya bahwa penyerupaan, penyamaan perbuatan melihat Allah pada hari kiamat nanti dengan perbuatan melihat bulan purnama itu dari beberapa sisi. Ya, istilahnya adalah wajhu syabah. Diserupakan dari segi apa? Ada beberapa segi, beberapa sisi yang dimaukan dalam penyerupaan ini. Yang pertama, ya, yang pertama adalah an-ru'yata bil basar. Sisi yang pertama, an-ru'yah bil basar bil ain. Ya, perbuatan kalian melihat Allah seperti perbuatan kalian melihat bulan dari segi sama-sama menggunakan mata, bukan penglihatan kalbu yang artinya membayangkan, memikirkan dan semisalnya, bukan. Yang dimaksud dengan ru'yah di sini adalah ar-ru'yah al-basar. Nah, sekarang kalau kita melihat bulan dengan mata atau dengan kalbu? Ya, dengan mata. Ketika kita melihat bulan purnama yang kita pergunakan kalbu atau ain, mata, ya jawabannya dengan mata. Maka demikian juga ketika kita melihat Allah bil uyun, bil ain, dengan mata. Ini sisi wajhu syabah, sisi keserupaan yang pertama. Sama-sama menggunakan mata, bukan penglihatan qalbu yang artinya membayangkan, memikirkan dan semisalnya. Segi atau sisi yang kedua, ya, wajhu syabah, sisi keserupaan atau kesamaan yang kedua adalah an-ru'yah, ya, liman huwa 'alin, an-ru'yah ilal 'ulu. Bahwa pandangan tertuju ke atas. Tertuju ke atas. Nah, sekarang kalau kita melihat bulan, ya, melihat bulan purnama terlebih, ya, mata kita, pandangan kita terarah kemana? Jawabannya terarah ke atas. Maka demikian juga kita, insyaallah, ketika melihat Allah di dalam jannah, ya, kita pandangan kita terarah dan tertuju ke atas. Ini wajhu syabah yang kedua, sisi kesamaan, keserupaan yang kedua. An-ru'yah ilal 'ulu, bahwa pandangan tersebut tertuju ke arah atas. Ya, sehingga dari sini ya dapat disimpulkan sifat 'ulu bagi Allah Subhanahu wa taala juga, sehingga di sini termasuk dalil ya sifat 'ulu, sifat tinggi bagi Allah, karena diserupakan dengan ar-ru'yah lil qamar. Memandang bulan. Nah, memandang bulan, pandangan kita tertuju ke arah atas. Kemudian sisi yang ketiga, sisi keserupaan yang ketiga, sebagaimana dijelaskan di dalam kalimat berikutnya, la tudhamuna fi ru'yatih annahu la yazdahimun nas fi ru'yatih, ya. Bahwa semua orang dapat melihat dengan jelas tanpa berdesak-desakan. Semua orang akan melihat Allah dengan jelas tanpa berdesak-desakan. Ya, sebagaimana kita ketika melihat bulan purnama, apakah perlu berdesak-desakan? Ya, karena mungkin saking kecilnya kemudian minta tolong kepada temannya, yang mana sih, yang mana sih? Kan tidak. Sudah jelas semuanya melihat. Tidak perlu berdesak-desakan. Ya, dan semuanya bisa melihat. Maka demikian juga kita ketika melihat Allah di dalam jannah, insyaallah tidak perlu berdesak-desakan. Semuanya akan melihat. Sehingga setidaknya tiga sisi asyabah. Ya, tiga sisi keserupaan, kesamaan yang dimaksud di dalam hadis ini. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylatal badr. La tudhamuna fi ru'yatih. Sisi yang pertama adalah sama-sama penglihatan yang menggunakan mata, bukan dengan qalbu atau hati. Demikian juga sisi yang kedua adalah pandangan mata kita tertuju ke atas, Allah Maha Tinggi. Demikian juga sisi yang ketiga, ya, masing-masing semua orang itu dapat melihat dengan jelas tanpa berdesak-desakan. Kemudian yang kita ulas lebih lanjut kalimat la tudhamuna fi ru'yatih. La tudhamuna fi ru'yatih, terkait dengan kalimat ini ada beberapa lafaz atau beberapa riwayat. Ya, riwayat atau lafaz yang pertama seperti yang beliau sebutkan, la tudhamuna fi ru'yatih. Ya, la tudhamuna dengan memfathah huruf ta, ya, dengan memfathah huruf ta, tudhamuna. Apa maknanya? La tudhamuna maknanya adalah dari kata dhaimun, al-dhaim, dhat ya mim, huruf aslinya dhat ya mim. Dan tudamun ini fi'il mudhari', kata kerja bentuk pasif mabni lil majhul. Dari kata dhaim yang artinya adzulm, kezaliman. Maknanya adalah kalian akan melihat Allah Subhanahu wa taala la tudamun sebagaimana kalian melihat bulan purnama. La tudamun yang kalian tidak akan teraniaya, terzalimi untuk melihatnya. Ya, terzalimi. Kenapa bisa terzalimi? Ya, melihat sesuatu terkadang sampai terzalimi. Kenapa? Karena sebagian dari kita melihat, sebagian yang lain tidak, karena tertutupi oleh tubuh orang yang di depannya. Ya. Awas minggir, gantian saya melihat. Nah, ini kan terzalimi jadinya. Yang tidak melihat terzalimi. Tercegah dari melihat. Berarti semuanya melihat. Karena la tudhamun. Semuanya akan melihat karena tidak ada satupun yang terzalimi, terhalang ya dari melihat dengan sebab orang lain. Kemudian lafaz yang kedua adalah la tadhammuna. La tadhammuna dengan memfathah huruf ta dan mentasydid huruf mim. Memfathah huruf ta dan mentasydid huruf mim. La tadhammuna. Asalnya adalah la tatadhammuna. La tatadhammuna. Ya, menjadi la tadhammuna. Ini boleh. Nah, ini bentuk atau wazan tafa'ala. Masuk dalam bab tafa'ala. Tafa'ala, yatafa'alu. Ya, yatafa'alu tafa'ulan. Dengan memfathah huruf A dan mentasydid huruf Mim. La tadhammuna. Nah, dari kata dhammun. Huruf aslinya adalah dhat mim mim yang artinya ya bergabung, berhimpitan dan semisalnya, bergabung berhimpitan. Terus apa maknanya? La tadhammuna maknanya adalah la yandhammu ba'dukum ila ba'dhin fi ru'yati. Ya. Kalian tidak perlu saling mendekat, berhimpitan untuk dapat melihatnya. Kalian tidak perlu ya saling mendekat dan berhimpitan untuk melihatnya. Jadi ketika kita melihat bulan purnama kan enggak perlu berhimpit-himpitan untuk bisa melihat mana sih bulannya. Ya. Sebagian dari kita bertanya kepada sebagian yang lain yang mana? Kan tidak perlu. Dari tempat masing-masing ya dari tempatnya masing-masing sudah bisa melihat. Nah, kemudian lafaz yang ketiga adalah la tudharruna. La tudharruna dengan memfathah huruf ta dan dengan huruf ra yang bertasydid. Bukan dengan huruf mim tapi dengan huruf ra. La tudharruna. Ya. Ada juga dengan memfathah huruf ta. La tadharruna. Ya, sehingga setidaknya ada empat lafaz. La tudhamun, la tadhammun, la tudharrun, dan la tadharrun. Hanya saja la tudharrun dengan huruf ra dan memfathah huruf ta. Ya, artinya kurang lebih sama dengan la tadharrun. Ya, la tadharrun dengan memfathah huruf ta. Karena menggunakan ra. Maknanya kurang lebih sama, yakni la yalhaqum darar. Ya, kalian tidak saling memudaratkan. Tidak saling memudaratkan, merugikan, menyakiti untuk dapat melihatnya. Tidak saling merugikan, tidak saling memudaratkan untuk dapat melihatnya. Ya, sebagaimana melihat bulan tidak perlu saling memudaratkan. Ya, masing-masing tenang. Dari tempatnya masing-masing. Ya, untuk melihat bulan purnama. Maka demikian juga ketika melihat Allah dari tempat masing-masing. Ya, tidak perlu saling memudaratkan dan menyakiti. Nah, jadi intinya entah dengan lafaz manapun, ya, semua lafaz ini menunjukkan bahwa masing-masing ya dari ahlul jannah akan melihat Allah Subhanahu wa taala secara pasti dengan jelas di tempatnya sendiri-sendiri. Masing-masing akan melihat Allah dengan jelas di tempatnya sendiri-sendiri. Tidak perlu berdesak-desakan. Kemudian kalimat yang berikutnya, Nabi SAW mengatakan, فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاتٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَصَلَاتٍ قَبْلَ غُرُوبِهَا فَفَعَلُوا. فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ, fa di sini nampak maknanya adalah sababiyah, menunjukkan memiliki keterkaitan sebab akibat dengan kalimat sebelumnya, menunjukkan apa yang akan beliau katakan berikutnya ini memiliki keterkaitan dengan sebelumnya, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Oh, berarti di antara sebab yang terbesar agar kita mendapatkan nikmat ini, karunia ini, yaitu melihat Allah taala di dalam jannah, melihat Allah Subhanahu wa taala dalam jannah, di antara sebab terbesarnya adalah apa yang akan beliau sebutkan. Ya, jangan sampai tertinggal, terkalahkan dari salat sebelum terbitnya matahari, yaitu salat subuh, dan jangan sampai tertinggal, terkalahkan dari sholat sebelum terbenamnya matahari, yaitu sholat asr. Fa ini sata'atum, jika kalian mampu, alla tughlabu, untuk tidak terkalahkan dari sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat apa? Sholat fajr, sholat subuh. Wa sholatin qabla ghurubia, dan sholat sebelum terbenamnya matahari, yaitu sholat asr. Fa'alu, ma kerjakanlah. Yani terus meneruslah untuk mengerjakan sholat subuh dan sholat asr. Sebab ya kontinuitas ya terus menjaga muhafazah kedua sholat ini merupakan salah satu sebab terbesar untuk dapat melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam jannah. Jadi harus continue. Jangan sampai tertinggal. Usahakan seperti itu. Ya, semakin kontinu maka akan semakin besar harapannya dapat melihat Allah. Tapi kalau bolong-bolong, apalagi selalu meninggalkan sholat subuh atau sholat asar, maka semakin jauh harapannya untuk dapat melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam jannah. Nah, kenapa yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah kedua sholat ini, padahal masih ada tiga sholat yang lain dari sholat-sholat lima waktu? Jawabannya adalah, ya, karena kedua sholat ini merupakan sholat lima waktu yang paling afdol. Sholat lima waktu yang paling afdol adalah sholat al-asr dan sholat al-fajr. Sholat asr dan sholat subuh. Ya, sholat asr dan sholat fajr. Nah, oleh karena itulah para malaikat itu, ya, yang datang silih berganti, ada malaikat malam turun di malam hari dan ada malaikat siang turun ke bumi di siang hari. Mereka, malaikat malam dan malaikat siang itu saling bertemu, berkumpul di kedua sholat ini. Di waktu kedua sholat ini, sholat asr, ya, malaikat siang akan digantikan oleh malaikat malam. Jadi malaikat malam sudah datang tapi malaikat siang belum kembali, belum pergi, sehingga bertemu, berkumpul. Demikian juga sholat subuh. Ya, malaikat siang sudah datang, namun malaikat malam belum beranjak pergi. Jadi berkumpul. Seperti yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yata'aqabuna fikum malaikatun billaili wa malaikatun binnahar. Ya, para malaikat malam dan para malaikat siang, yata'aqabuna fikum. Yata'aqabun, yani datang silih berganti kepada kalian. Wa yajtami'una fi salati subh wa salati al-'asr. Dan mereka berkumpul, malaikat malam dan malaikat siang berkumpul, bertemu. Ya, fi salati subh, di dalam salat subuh dan juga di dalam salat 'asr. Hadits muttafaqun 'alaih. Ya, subhanallah. Menunjukkan keutamaan yang sangat besar untuk kedua salat ini. Nah, untuk kedua salat ini. Nah, adapun sholat asr, ya, adapun sholat asr, maka itulah yang paling afdolnya. Sholat asr lebih afdol, lebih utama dibandingkan dengan sholat subuh. Sebab sholat asr disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nama sholat al-wusta, sholat wusta. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan secara khusus untuk menjaga salat wusta, salat asar. Hafidhu 'ala salawati was-salati al-wusta. Jagalah salat-salat lima waktu dan secara khusus salat wusta. Pengkhususan Allah Subhanahu wa taala terhadap salat asar, ya, setelah menyebutkan salat-salat secara umum menunjukkan salat asar memiliki keutamaan yang lebih. Sehingga yang paling afdal adalah salat al-asr. Nah, setelah itu baru salat al-fajr, salat subuh. Ya, sebab salat subuh merupakan salat yang dipersaksikan oleh para malaikat seperti tadi. Nah, oleh karena itu barang siapa yang ingin memiliki harapan besar untuk dapat melihat Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah nikmat yang terbesar dalam jannah memandang wajah Allah taala, maka hendaknya menjaga kedua salat ini, salat subuh dan salat al-asr, terlebih bagi laki-laki secara berjamaah. Ya, secara berjamaah. Nah. Sebagian ulama, ya, sebagian ulama sampai berpendapat bahwa orang yang mengingkari kaum mukminin melihat Allah pada hari kiamat, sebagian ulama berpendapat orang yang mengingkarinya adalah kafir, murtad. Ini pendapat sebagian ulama. Kenapa? Karena dalil-dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala akan dilihat oleh kaum mukminin pada hari kiamat, dalil-dalilnya qat'iyatus tsubut, qat'iyatud dalalah. Dalil-dalilnya sangat valid, sangat sahih dari Al-Qur'an dan hadis yang mutawatir. Demikian juga qat'iyatud dalalah, maknanya sangat tegas, jelas, lugas. Tidak mungkin bisa ditakwil. Tidak mungkin bisa ditahrif kepada makna yang lain. Dari segi sanad sahih, sangat valid, pasti. Dan dari segi maknanya juga tegas, tidak mungkin bisa ditakwil atau ditahrif kepada makna yang lain. Ya, ini pendapat sebagian ulama. Para ulama yang lain mengatakan ya tidak sampai dihukumi kafir. Walaupun demikian, perlu kita pahami, ya, seseorang yang terjatuh di dalam perbuatan yang mengkafirkan, seandainya tidak sampai dihukumi kafir, maka setidaknya bisa dihukumi mubtadi', ahli bid'ah. Kalaupun tidak sampai dikatakan kafir, ya, maka setidaknya dikatakan mubtadi', ahli bid'ah. Ya, mungkin tidak dikatakan kafir karena ada syubhat dan seterusnya, tapi tidak lepas dari ini vonis mubtadi'. Ini harus kita pahami. Nah, mungkin sementara ini yang bisa kita pelajari. Alhamdulillah dengan ini telah kita selesaikan hadith-hadith yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Nah, insyaAllah di pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan keterangan dari beliau rahimahullah. Beliau mengawalinya dengan menjelaskan bahwa al-sunnah wal-jama'ah wasat bainal firq. Al-sunnah wal-jama'ah adalah golongan yang pertengahan di antara kelompok-kelompok ekstrem kanan dan ekstrem kiri di dalam umat Islam ini. Allah Ta'ala adam bisawab. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.